Sikat Awas Ada bandit makanan Hati-hati jangan dekat Awas ada bandit Bila ku dekat makanan Bekerja di latar Jangan engkau mencelah Cuma itu caranya Aku bukan rakus tapi hanya Hati-hati jangan dekat Awas ada bandit Bila ku dekat makanan Bekerja di latar Jangan engkau mencelah Cuma itu caranya Aku bukan rakus Tapi hanya suka makan Hati-hati Hati-hati, jangan dekat. Awas, ada bandit makanan.